Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'aidina wal faizina wal maqbulin. Asyhadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. As-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdalil khalqi ajma'in wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadatal muhtaramin, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh yang dimuliakan, yang kita ta'zimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, forum komunikasi pimpinan kecamatan, bapak-bapak dari TNI dan Polri, kepala desa, para perangkat desa, BPD, LPMD, Babinsa, Babinkamtibmas, dan tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, segenap pengurus, kepala bersama para guru TPQ Al-Huda yang kita hormati, hadirin hadirat, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, sama-sama mari kita dengan penuh khidmah menghaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita berupa Islam, iman, kesehatan, kesempatan, kekuatan, semangat, dan insya Allah keikhlasan, sehingga malam ini kita dapat sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim, bertolabil ilmi di majelis yang kita muliakan bersama. Mudah-mudahan kumpul kita, silaturahim kita, hadir kita di majelis ini tercatat sebagai amal sholih yang membawa manfaah, maslahah, barokah fidini wa dunya wal akhirah. Para jamaah sekalian, kita masih berada dalam suasana Idul Fitri setelah satu bulan lamanya kita berperang melawan hawa nafsu. Kita menjalankan puasa dan ibadah-ibadah lain selama bulan Ramadan. Maka perkenankan saya untuk menghaturkan untaian doa. Taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan seluruh amal-amal sholih yang kita laksanakan di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lapo dongane kok muga-muga posone diterima, muga-muga ibadah Ramadane diterima. Soale jujur, ngaku gak ngaku, wong ngaglik, wong kromengan, nek nglakoni ibadah Ramadan seprono seprene, yah mono yah mene, ket biyen sampe saiki yo mek ngono-ngono ae. Ana sing ngalami Ramadan wis ping 20 lebih, ana sing nglakoni ibadah Ramadan wis ping 40 lebih. Bahkan ana sing nglakoni ibadah Ramadan wis ping 20 lebih. Tapi modele yo mek ngono-ngono ae. Pokok awane poso, bengine sholat raweh, lek kober maca Quran, yus mik ngono tok. Nggih napa nggih? Padha. Enggak ono peningkatan. Tahun demi tahun Ramadan yang kita jalani begitu-begitu saja. Seperti itu-itu saja. Enggak ada perbaikan. Apalagi kalau sudah menjelang akhir Ramadan. Mestinya ibarat pertandingan itu sudah masuk babak final. Ibadahe kudu luwe ngetu, luwe semangat, luwe mempeng. Tapi kenyataan di masyarakat kita, hari-hari akhir bulan Ramadan ada pergeseran pusat kegiatan umat dari masjid bergeser ke pasar. Alasane persiapan gawe riyo. Aneh. Ketika babak penyisian di awal-awal Ramadan tuwemenan. Yo posone, yo traweh, yo maca Qur'ane. Begitu memasuki babak final yang menentukan jadi juara atau tidak, yang menentukan lulus atau gagal, malah enggak ikut bertanding. Podho karo arek sekolah di tahun-tahun awal. Ngetu sekolahe, mempeng belajare, semangat budale. Begitu ujian yang menentukan kelulusan, malah gak melu ujian. Ngeterno ibuke nang pasar, blonjo gawe persiapan syukuran kelulusan. Padahal gak melu ujian. Iku jendenge arek gendeng. Awal Ramadan temen lek poso, temen lek traweh, gedhu lek maca Quran. Begitu akhir Ramadan yang menentukan lulus tidaknya, malah gak melu traweh, prei lek maca Quran, posoe gak temenan, nyang pasar mubeng gawe persiapan syukuran riyoyo. Iku jenenge wong ngaglik gendeng. Yo krantil. Salah aku. Perkara wingi disoe ngaglik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka Lebaran itu berbeda dengan Idul Fitri. Riyoyo iku gak podo karo Idul Fitri. Kalau Lebaran, riyoyo itu adalah tradisi yang setiap orang boleh ikutan. Lebaran, riyoyo iku budaya. Sopo ae oleh melu. Masih yo gak poso belas nduk nggone wulan Ramadan, oleh kok melu riyoyo. Gak dilarang karo polisi, gak dilarang karo petugas keamanan. masih Ramadan gak ngelakoni ibadah balas oleh melu riyoyo, gak poso melu riyoyo, iku podo karo gak sabuk tapi gak katoan. Siapapun boleh ikut lebaran, sopo ae oleh melu riyoyo, tapi tidak setiap orang berhak mendapatkan Idul Fitri. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang berhak mendapatkan Idul Fitri, yang mendapatkan fitrah, jadi pemenang, al-faizin. Dan gene cuplikan ayat walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Pertama, walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian menyempurnakan hitungan dari hari-hari puasa kalian. Yang berhak beridul fitri adalah orang-orang yang menyempurnakan hitungan dari hari-hari puasa Ramadan. Sempurnanya bisa 29 hari, bisa 30 hari. Halo. Lek atik tau mokel, gak pantes beridul fitri. Lek gak sempurna posoe, gak pantes melu idul fitri. Lah kalau terjadi perbedaan hari raya seperti beberapa tahun yang lalu, ada yang tanggal 5, ada yang tanggal 6 misalnya, bagaimana solusinya? Yang paling benar manut dawuhe Kanjeng Nabi, wa idhakhtalaftum bi amrin, ketika terjadi perselisihan pendapat di antara kalian terhadap suatu perkara, fa'alaikum bisawadil a'zam ma'al haqqi wa ahlihi, maka ikutilah kelompok terbanyak meluo golongan sing akeh, dengan catatan benar dan ahlinya. Nek terjadi perselisihan pendapat di antara kalian tentang suatu masalah, maka ikutilah kelompok yang terbanyak yang benar dan ahlinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Benar berarti mboten salah. Ahlinya niku maksudnya ngeten. Misalnya terjadi perselisihan pendapat antara 100 orang insinyur dengan 3 orang kiai mengenai doa kunut, mengenai ziarah kubur, mengenai tahlilan, meluwa 3 orang kiai, ojo melu 100 insinyur. Walaupun jumlahe luwih akeh, insinyure 100, kiyaine mek 3, berbeda pendapat tentang kunut, tahlilan, ziarah kubur, manuto kiai. Mergo kiai niku ahline, paham? Paham? Ojo melu 100 insinyur walaupun jumlahe luwih akeh, wong 100 tapi dudu ahline. Sebaliknya, kalau terjadi perselisihan pendapat antara 100 kiai dengan 3 orang insinyur mengenai konstruksi jembatan, ojo manut kiai, manuto insinyur, paham gak? Nah, lek di Indonesia kene iki enak, ono ahline, pemerintah punya wadah namanya Kementerian Agama. Jadi paling enak manut keputusane pemerintah, ojo gawe sak karepe dhewe. Pemerintah punya Kementerian Agama. Kementerian Agama nanti ada lembaga namanya Majelis Ulama Indonesia, yang di situ nanti dikumpulkan ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada Al-Wasliyah, ada Syarikat Islam. Gawe keputusan. Misalnya ke pemerintah memutuskan tanggal 5, melu tanggal 5. Dene ana sing duwe pendapat dhewe tanggal 6 kita hargai, monggo. Lah nek saiki umpamine ana wong riyoyoe melu pemerintah tanggal 5 tapi salat ite melu tanggal 6. Ha iku jenenge lek melu pemerintah jenenge riyoyo negeri. Sing tanggal 6 riyoyo swasta. Lah nek riyoyoe melu pemerintah tanggal 5 tapi salat ite melu tanggal 6 niku jenenge swasta bersubsidi. Mboten usah digawe ribut, ngoten nggih? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mergo Ramadan niku madrasah, kula sampeyan sekolah. Namine sekolah metu kudu tambah pintere, kudu mundak ilmune, kudu mundak pengalaman lan wawasane. Lah kula sampean mari sekolah nduk nggone madrasah Ramadan harus dapat beberapa pelajaran. Napa mawon kathah sanget. Di antaranya satu, kula sampean dididik sabar. Dilatih agar mempunyai pribadi-pribadi yang sabar. Bukankah puasa itu mendidik kesabaran kepada kita? Wayah poso kok dijak gegeran karo wong, dijak tukaran karo wong, gak oleh diladeni. Dikongkon jawab, ini shaimun, sepurane aku poso. Halo. Sekali lagi, iki kanggone wong sing sempurna itungan posone. Aku ora mbahas wong sing ora melu poso. Lapo mbahas wong ora genah? Lah sempurnane itungan poso di samping bermakna sempurna bilangan harinya, sebulan penuh bisa jadi 29 hari, bisa jadi 30 hari, juga bermakna nek poso gak oleh mandek. Sempurnakan puasamu. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak baleni. Sempurnakan puasamu nek poso gak oleh mandek. Ramadan sudah berlalu, oke, tapi puasa jalan terus. Nggih apa potongamu? Baleni, baleni. Ramadan boleh berlalu, tapi puasa enggak boleh berhenti. Puasa harus jalan terus. Loh, berarti lek ngono dikongkon poso setahun? Mboten. Maknane puasa jalan terus itu, walaupun Ramadan sudah selesai, tangan kita harus tetap berpuasa, kaki kita harus tetap berpuasa, matamu juga harus tetap. Siapa ngomong matamu dhewe mau? Harus tetap berpuasa, telinga kita tetap berpuasa, perut kita tetap berpuasa, pikiran kita tetap berpuasa, hati kita tetap berpuasa. Ramadan wis mari, tapi tangan kita harus tetap berpuasa dari mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Tangan kita tetap berpuasa dari otek-otek bokonge wong. Iki maknane posoe tangan. Ramadan sudah lewat, kaki kita harus tetap berpuasa dari melangkah ke tempat-tempat yang tidak diridhoi Allah. Telinga kita harus tetap berpuasa dari mendengarkan hal-hal yang mungkar. Mata kita, gak matamu gak, harus tetap berpuasa dari memandang sesuatu yang berdosa. Pikiran kita harus tetap berpuasa dari ngeres, dari suudzon. Hati kita juga harus tetap berpuasa. Faham gak? Faham gak? Oke. Maka dari itu, Ini harus kita jalani dengan penuh kesabaran. Ramadan dengan puasa, kula sampean dilatih sabar. Walaupun weteng luwe ngelempeng nganti kelet, duwe panganan wae dhewe halal gak oleh dipangan lek gurung maghrib, sabar. Walaupun ngelak sampai gulu kaya ketekek, ada minuman punya sendiri halal gak boleh diminum sebelum maghrib, dikongkon sabar. Buka tiga tekno kok. Halo, maknane ngeten para jamaah, urip iki kudu didasari sabar lek kepingin dadi wong sing sukses, lek kepingin berhasil urusan opo ae. Apalagi kita hidup di zaman yang penuh dengan persaingan. Zaman ini persaingan hidup sangat ketat. Allahumma shalli ala Muhammad. Persaingan hidup sangat tajam. Kalau kita enggak mampu bersaing, pasti akan jadi orang yang gagal. Dadi opo wae lek gak mampu bersaing, siap-siap kukut. Dadi bakul pedagang gak mampu bersaing, siap-siap bangkrut, gulung tikar. Dadi pegawai gak mampu bersaing, jangan berharap mundak pangkate, jangan berharap mundak bayarane. Dadi kiai kuwi lek gak mampu bersaing. Sopo ngomong gak payu? Lu artinya kiai jangan sampai kalah bersaing karo artis. Lek artis punya penggemar, kiai juga harus punya fans. Lek saiki lek fansnya kiai kalah banyak dengan fansnya artis, berarti kiainya kan kalah bersaing. Lek dangdutan elektronan sing teko wonge akeh, pengajian sing teko jamaahe yo kudu mbludak. Nah, contohnya bengi iki jamaahnya luar biasa. Insyaallah gak kalah karo dangdutan. Soale sing ceramah Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai karo tangga lo do saingan sugi-sugian. Tanggaku duwe ngene, aku yo kudu duwe. Tangga tuku ngene, aku kudu iso tuku. Akeh wong sing gak sabar. Moh kalah sugih karo tangga, direwangi nyolong, direwangi korupsi, direwangi renten, nganakno duit, ngutangi dom nyaure cagak listrik. Nek perlu ternak royol. Apa ae lek atik gak sabar mesti semrawut, mesti kacau. Lapose jalan raya kok macet? Mergo pengemudi kendaraan gak gelem sabar. Kendaraan sing gede-gede gak gelem ngalah. Kendaraan sing cilik-cilik gak gelem ngrumangsani. Sing gede gak gelem ngalah, mentang-mentang gedene akhire ngebeki embong. Totot ngok-ngok, totot ngok-ngok. Sing cilik-cilik gak gelem ngrumangsani cilike, nyelempit-nyelempit ndak karo-karuan. Akhire embonge kebek. Malah parah macete. Gini apa nggih? Mergo gak sabar. Antrian nopo ae, apan gak sabar, mesti kacau. Antrian sembako nang gak sabar. Sing wis oleh gak gelem ngalih. Kepengin dobel oleh meneh. Sing durung oleh nyamburi jongkrok-jongkrokno. Mesti kacau. Pengajian ngene iki nang gak gelem sabar. Sing ceramah gurung tekon, ngamuk-ngamuk panitiane diantemi watu. Kacau. Apa ae? Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, dengan sabar manusia jadi mulia. Ayo kita bandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Allah gawe makhluk jenenge malaikat. Allah gawe makhluk jenenge binatang. Allah gawe makhluk jenenge menungso. Wis telu iki ae, gak usah akeh-akeh perbandingane. Malaikat iku ambek Gusti Allah dikeki akal tapi gak dikeki nafsu. Binatang dikeki nafsu cuma gak dikeki akal. Lah nek menungso dikei karo-karone, yo dikei akal, yo dikei nafsu. Malaikat cuma duwe akal, gak duwe nafsu. Mulane malaikat iku gak duwe kepinginan, gak ono nafsune. Ojo kaget lek malaikat iku gak tau elek. Pantes lek malaikat iku apik terus. Soale gak ono nafsune. Ketok panganan lezat, nikmat, enak, gak kepingin blas. Gak kemecer, gak ngiler. Malaikat itu ketok wong wayu kaya apa? Gak ate krenyeng-krenyeng. Gak ate sengkring-sengkring. Biasa. Ketok bokong suwemok. Biasa malaikat. Paling cuma mikir, wadah entut sak mono gede ini rek. Pantes nek malaikat mboten nate salah. Emang malaikat itu disetting Allah untuk tunduk, patuh, taat atas semua perintah-perintah Allah dan tidak akan pernah mendurhakainya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak akan pernah mendurhakai apapun yang diperintahkan Allah kepadanya. Senantiasa menjalankan dengan penuh ketaatan. Itu malaikat. Mulane gak tahu nakal malaikat itu, gak duwe nafsu. Zaman tahu ketemu malaikat Jibril mendem nduk warung. Tapi ono malaikat Israfil wayang dangdutan melu joget ngono. Malaikat gak pernah salah. Malaikat Jibril gak tahu korupsi ayat. Dikongkon Gusti Allah, "Hei Jibril, ayat iki sampai nang ndukune Nabi." "Nggih Gusti, diterima ayate." Bareng ditontok, "Wah, cek apike ayat iki. Pek dhewe ya ah, gak atek disampekno. Gak ono malaikat korupsi." Sing korupsi ku malaikat seragaman biasae. Malaikat Israel gak mungkin keliru jabut nyawa. Lek ancen sing wayahe dijabut ki nyawa sampean, malaikat Israel gak ngira njabut nyawae Anwar Zahid. Ya panggah nyawa sampean sing dijabut. Malaikat Mikael gak mungkin salah wesel dalam membagi rezeki. Gak mungkin keliru. Lek ancen jatah rezekine Anwar Zahid. Mari ngomong sak jam luwe titik, hasilnya ngalah-ngalahno kerjomu nemulan. Ya Allah. Saya gak ngantuk sampean. Nek binatang duwe nafsu tok tapi gak duwe akal. Mulane aja kaget. Kewan niku gak ono benere. Pantes nek kewan niku salah. Pantes lek kewan niku nglakoni elek, gak duwe aturan, gak ngerti undang-undang, gak duwe izin, wong pancen gak duwe akal. Jaran iki lho. Ngubengi desa, keliling kampung, gak katokan, yo gak izin. Ndelonteng koteng-koteng gondal gandul. Duwene cuma nafsu. Wedhus. Kalau nafsu dan syahwatnya sudah memuncak, gak peduli akeh uang. Wedhus lanang weruh wedhus wedok, atik wedhuse sing wedoki bokonge ter ter ter. Bokonge ndut ndut ndut ndut. Nafsunya memuncak melawayu maro munggah clingkri pluk pluk pluk pluk pluk pluk. Gak peduli akeh uang. Ancen gak duwe akal. Maka binatang gak tahu nilai karena gak punya akal. Andaikan panjenengan tahu nilai Ramadan, demi Allah panjenengan akan mengharapkan setahun penuh jadi Ramadan semua. Wis gak ate ulan-ulan liyane, 12 bulan ini Ramadan tok tok tok tok wis gak ate ulan liyane. Umpama kok sampean weruh nilai saking ngene wong ndi iki trangkil. Wong krantil iki kan gak weruh nilai. Aja atik ngamuk tak arani ngono. Umpama sampean weruh nilai, andai kan sampean tahu nilai, tentu sampean akan mengharap setahun ini Ramadan semua. Sangkingane wong krantil gak weruh nilai. Mulane lek Ramadan kate mari malah seweneng, alhamdulillah poso kari rong dino. Memang gak tahu nilai. Ngapunten nggih, aja nesu. Kayak wedhus. Ayo saiki. Tangane sampean nyekeli berlian. Permata. Sakmene iki gedene. Regane 1 miliar. Berlian kok. Terus tangan kiwa saking ya sampean nyekel suket sak tekem. Dadi tangan sing tengen nyekel berlian, sakmene iki regane 1 miliar. Tangan kiwa sampean nyekeli suket sak tekem. Tukno nang wedhus. Kira-kira sing dipilih karo wedhus berliane ta sukete? Wedhus pilih berlian ta pilih suket? Nah, itulah jawaban jujur dari para wedhus-wedhus. Kenapa wedhus kok pilih suket? Kok enggak pilih berlian? Karena wedhus enggak tahu nilai. Padahal suket sak tekem lho regane piro? Sementara berlian yang 1 miliar andaikan ditukokno suket oleh suket sak provinsi. Jangan kemana-mana pemirsa, akan saya lanjutkan setelah yang mau lewat berikut ini. Lewat neh. Ayo siapa mana cepet dong. Dilanjut meten. Oke. Karena wedhus enggak tahu nilai, maka dia pilih rumput. Sebab wedhus itu yang dipikirkan hanya soal perut. Maka orang kerantil kalau hidup hanya memikirkan urusan perut, berarti dia sama dengan orang yang hidupnya hanya memikirkan urusan perut, maka nilainya enggak lebih dari apa yang keluar dari perut. Padahal apa yang keluar dari perut? Uang sing uripe muk mikirno urusane weteng, regane gak luweh teko apa sing metu teko weteng. Uang nang uripe mek mikirno urusan weteng, regane padha karo telek. Padha karo entut. Paham nggih? Paham gak? Oke. Jadi ini malaikat dikai akal tapi gak dikai nafsu. Wajar ini malaikat itu selalu api, selalu benar. Kewan dikai nafsu tapi gak dikai akal. Wajar ini kewan itu gak roh aturan. Wajar ini kewan itu salah ngelakoni elek. Nah, menungso ambek Gusti Allah dikei karo-karo nih. Yo dikei akal, yo dikei nafsu. Yang setiap saat akal dan nafsu manusia itu bertempur dengan dahsyat. kaget ya wes kok. Duh, akal karo nafsune menungso terus bertempur perang terus. Lho kok wong krantil akalnya mampu mengalahkan pertempuran melawan nafsu sehingga akale wong krantil isok nguasai nafsune, akale wong krantil isok ngendalekno nafsune, maka wong krantil lebih hebat daripada malaikat. Wong krantil derajate luwih mulya tinimbang malaikat. Malaikat api iku wajar, wong gak tahu perang musuh nafsu. Mencoba malaikat dikei nafsu. Ngapunten. Tapi sebaliknya, ono wong krantil kok akale kalah karo nafsune. Justru nafsu yang menguasai dan mengendalikan akalnya, maka wong krantil itu lebih bejat daripada binatang. Lek akale karah karo nafsune, derajate luweh hina daripada binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Satu, sabar. Wong sabar iki ya disenengi Gusti Allah. Wong sabar niku selalu dikancani Gusti. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah selalu membersamai orang-orang yang sabar. Janji sabar dikancani Gusti. Dikancani Gusti. Lek gak sabar, Gusti Allah gak gelem ngancani. Lah lek dikancani Gusti Allah mesti enak uripe donya akhirat. Makanya aja sampai kentean sabar, nggih. Ya sabar pisan pindho suwe-suwe ya kentean sabar aku, entek kesabaranku. Lek kesabaranmu entek, kula o maneh. Aja nganti kentean sabar. Nggih. Sabar itu tak berbatas. Ikhlas itu tak berbekas. Embo gak dikatekno kok. Jadi lek ana wong ngomong, ya sabar iki ana batese, salah. Sabar itu tak berbatas. Enggak ana batese sabar iku. Ikhlas itu tak berbekas. Embuh, ra paham ya wis, ra paham ya wis. Nah, cek luwe paham, yang kedua kita dapat dari madrasah Ramadan adalah pelajaran ikhlas. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah sekalian, ikhlas itu ruhul amal, nyawane amal, uripe amal iku mergo ikhlas. Amal opo ae, ibarat jasad, ikhlas itu ruhnya. Amal opo ae, ibarat rogo, ikhlas iku nyawane. Jadi ini ono amal tapi ora ikhlas, iku podo karo ono rogo, ga ono nyawa. Patung, boneka, kata nanti. Pakaian sponsor. Wih, mulai bareng wih. Pun, ini jenenge gak pati ikhlas yang ini. Ngaji kurung mari mulai. Dilanjut nggih? Pon. Latihan ikhlas melalui puasa. Puasa itu disebut ibadah sirriyah. Ibadah abstrak. Ibadah rahasia. Gak ono sing weruh kejaba wong sing poso iku dhewe ambek Gusti Allah. Ibadah selain puasa, apapun itu bisa diketahui orang. Ibadah apa ae sak liyane poso iso diweruhi wong akeh sing nontok banyak yang lihat wis ta lah ibadah apa ae sak liyane poso Wong iso weruh. Akeh sing ngerti. Sampean salat. Akeh sing iso weruh. Sampean salat iso diweruhi wong. Iso ditontok wong. Wong ngerti, oh iku salat. Ngono. Sampean sedekah. Akeh sing weruh. Apa maneh digawe seremonial, digawe formal. Banyak yang lihat. Banyak diketahui orang. Wong iso nontok. Akeh sing ketok. Sampean berangkat umroh, sampean pergi haji, wong sak kampung dong ngetutno. Malah umum. Akeh sing weruh, akeh sing ngerti. Tapi sampean poso, gak ono wong liya sing weruh kejaba sampean dhewe ambek Gusti Allah. Mong sampean poso tak gak sapa sing weruh sih? Bapak-bapak ki ono kok bengi yo melu sahur. Yo lekoh wong tek telung piring. Dikira bojone yo poso, dikira anak-anake yo poso. Bareng awan-awan jam setengah siji. Gak kuat mlebu nang warung. Rawon rong piring. Es teh rong gelas. Rokokan kebal kebul. Mari ngono terus diusapi lambene. Jenenge poso sapi yo ngono iku. Mari mangan diusapi. Mulai tutup omah, macake lemes. Enggak ngerti. Engko nang omah mangan-mangan yo buka bareng karo keluarga. Dikira poso. Ta ono sing weruh sampean poso tegak. Maka ibadah selain puasa itu enggak bisa berpura-pura. Gak iso etok-etok sampean. Mesti konangan. Wong lakoni ibadah kok etok-etok, konangan kecuali poso. Sampean etok-etok salat mesti ketemon. Terus ya apa carane salat kok etok-etok? Enggak iso. Sopo iso etok-etok salat? Ayo coba saiki praktekno, tak kei 1 juta. Mesti ketemon. Wah, gak salat iku ngono. Gak iso. Pura-pura sedekah, ya apa carane? Etok-etok sedekah iku ya apa? Sing ditokno apa? Sing dikeki sapa? Mosok sedekah kok etok-etok. Apa maneh etok-etok haji? Ya apa carane etok-etok haji? Kate lunga nandi sampeyan? Balik kambang kono. Halo. Gak iso. Oh, haji niku lungae kudu nang Mekah. Lah sampean kok kate etok-etok haji? Tapi nek poso iso sampean etok-etok. Tak wuruki ya. Iya tak wuruki etok-etok poso. Pokoke metu teko omah lambemu lapono. Sampai garing nek perlu kayak nopel titik-titik. Melakumu gaya lemes, gaya loyo, yang ketemu wong nang ida itu terus terus, engko kena angin sempoyongan, poso, penampilane, maka jamaah sekalian, ibadah apapun bisa dinilai manusia, ibadah opo ae isok dinilai wong liyo, kecuali puasa yang tidak bisa dinilai. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong sholat itu lo isok dinilai. Apik tak gak sholate, bener tak keliru sholate, isok dinilai. Khusyuk tak gak sholate, isok dinilai. Wong iku lho, sholate khusyuk eram. Dari mana menilainya kalau dia sholatnya khusyuk? Ya dari ucapannya, dari gerakan-gerakannya. Lek ngelafat no niati fasih, usunli, usunli, usunli, fardul. Nek takbir medeni Allahu Akbar. Ndak wengku a'udzu billahi minasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Rukuk rong jam setengah. Iso dinilai. Ayo salat nang cepet-cepetan, gak atek mikir, gak ngira khusyuk salat model ngono iku. Allahu Akbar. Entul-entul jadi-jadi duli-guli ndut-ndut. Cerekal tangi meneh entul-entul jadi-jadi duli-guli kendut-kendut cerekal tangi meneh entul-entul jadi-jadi duli-guli kendut-kendut salame gobek-gobek ngono. Ya jelas gak khusyuk ngono. Duh, dari gerakan-gerakannya itu bisa dinilai kok orang sholat itu khusyuk apa tidak, bagus apa enggak sholatnya. Maca Quran iso dinilai. enak tagak, bener tagak makharijul hurufnya, tepak tagak tajwite, iso dinilai. Ikhlas tagak ketara kok. Ngaji niki lho iso dinilai. Iki niate ngaji temen tak sekedar kepengin petuk Anwar Zahid. Ngaji temen yo, yo temen sampai mari engko. Kapan gurung donga gak kira mulih. Iku lek ancene niate ngaji temen. Lah nek niate sekedar kepengin ketemu Anwar Zahid, wis ketemu lewat iso moto cekrek, iso video klek, apa maneh mau iso ngotek. Wah aku iso diotek kene, kene, kene. Astagfirullahalazim. Apa karepe? Nuh yang wis dikempit lho sik ditrogoh ae sik. Samane modele nek nyawang aku gemes ngono ta? Emang resiko jadi orang manis ya kayak gini. Gak ganteng sih tapi ngangenin. Sapa ngomong lebay? Makasih. Wong salat iku iso dinilai kok. Khusuk tagak apik tagak salate. Iso dinilai. Iso. Sedekah bisa dinilai. Hoi. Wong iku lho sedekahe hebat. Wong iku lho sedekahe top. Dari mana? Tahu kalau sedekahnya hebat. Ya dari seringnya dia mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Dia sering nyantuni yatim. Dia banyak membantu fakir miskin. Lek ana pembangunan masjid, nyumbange paling akeh. Ana pesantren dibangun, bantuane paling akeh. Ahli sedekah dari nominal yang dikeluarkan bisa dinilai kok. Wah, iku sedekahe gak temen wong iku. Cuma pamer tok, iso dinilai. Kaya acara kaya ngene panggung, rondo-rondo tua diunggahno kabeh nganti nggawa teken biyut-biyut, dindumi 10.000-an. Iku gak sedekah iku meloro rondo tua iku jeneng. Haji ku lho iso dinilai. Hajine tepak tagak, hajine keterima tagak, mabrur tagak, iso dinilai. Tonggoku iku lho hajine keterima, tonggoku iku lho hajine mabrur temen. Kok weruh? Iya, dari perubahan sikap dan perilakunya antara sebelum haji dan sesudah haji. Ada peningkatan kualitas diri. Tekan diam ya. Lek mari haji kok munda api, mabrur iku tandane. Ada perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik. Iku tandane haji mabrur, artinya bisa dinilai. Biyen sak gurunge haji, mawedit dit dit dit dit dit saking medite. Mari haji malah nemen. Nemen loh mane. Biyen masya Allah, soge tapi gak tahu kecer. Dikekep dhewe, didekep dhewe. Tonggo gak tahu roh rasane blas saking medite. Entute lho diwadahi plastik. Aja sampe tonggoe mambu. Wong teleke wis metu digoreng meneh. Mriki wonten wong medit. Wong itu kok? Aku weru, kudunge abang wong e. Salahmu gak kudu ngabang mau. Pokoknya sak gurunge haji medit, mari haji terus loman. Iku tandane mabrur. Biyen lek selametan kuwi berkate gwepeng. Segone cuma sak kepel, mikriting sak jomput, ambek endok iki seprapat. Mari haji wadahe langsung ember kawedi. Biyenmu gak tau ngaji, mau males lek dikongkon ngaji. Ono pengajian nang pinggir omahe lho gak teko. Mari haji males rawek, Mas wadoh diparani. ketoro mabrur itu. Jadi sok dinilai. Piyen enggak tahu sholat jamaah. Padahal lumayan cidek ambil masjid. Lumari haji malah seru wegep sholat jamaah. Rutin sholat jamaah. Mabrur itu. Halo. Di antara tandane haji mabrur ngoten niku artinya bisa dinilai biyen sombonge gak betahi. Mentang-mentang soge kabeh tangga dianggap cilik, dianggap remeh. Ditakoni apik-apik lho, disapa apik-apik lho gak jawab. Saking pundi, Mbak? Melengos kok. Gak level. Ngambek jentat, jentit. Melaku gak bancek lemah. Gak sandal. Kok sundel bolong. Mari haji malah sumeh ajer grabnya ngapi nang sapa-sapa iku tandane mabrur. Ana wong wedok biyen sak gurunge haji wani ne ram nang bojone sing lanang iki sentak ya dicelatu diomeli dikrawus blonjo kurang ngamuk nyelatuan mari haji terus api nang bojone nurut nang bojone taat nang bojone dikei blonjo-blonjo piro-piro nriman ngomongi boso mabrur mriki enten wong wedok sing wani nang bojo kathah ngacung bu ngapunten bu mumpung ketemu tak elingno wong lanang yo aja atik diwaneni wong lanang lho bu gak atik sampean waneni wis kalah. Niku kula lak mun sering ngomong sih, wong lanang iki sak gagah-gagahe, sak hebat-hebate, sak jaduk-jaduke, karo bojone pepleh. Mbuh kok ngono. Saya itu punya teman. Dia titelnya S2 Timur Tengah. MA. Kalau LC itu S1. S2-nya MA. Di belakang nama itu aja ada titel MA. Keren ngono-ngono nang omah disentak bojone MA iso modon kaya arek MI iso lepale bos gak dunung apa-apa ngono. Ada rektor universitas ternama, gelarnya udah profesor doktor, terkenal killer, kejem, nyengit. Kapan teko nang kampus mahasiswane ngempet ambekan kabeh. Saking wedine. Lho nunggu tuh Pak Riyoyo, pembantune pulang kampung. Dadi ndok omahe gak ana pembantu. Pas kedayoan, koncoe lo namu digaekno teh ambek bojone. Bareng wis dadi kongko nyuguhno gawe talam. Gak tau-taune lek nyekeli talam itu gemeter, akhire kucek kabeh. Ngamuk bojone. Sing ati-ati talangan iki gaene repot-repot dikutahno kaya ngene. Lu profesor disentak bojo iso lulak-lulok kaya gak tamat SD. Mbuh wong wedoki mengandung apa? Liwat ne. Iki mergo kalah karo bojo. Mesti nelak ibu ini kan? Mana ibu nelak ngomong terno kono anakmu ibu terno kono. Ya manut kono. Wis ta lah wong lanang sapa ae karo bojo kalah, termasuk kiai. Yo, kiaimu ketoke pinter, alim, ceramahe enak, menggelegar. Cetar membahana, mampu membius ribuan jamaah. Nek dalil neriti enak, ngono iku lek nduk njaba. Entep anduk omah, disentak bojone, iso ilang kiyaine kari gobloke. Wis gak iso dalil blas lek musuh bojone. Nuturi dalili gak kira iso. Makane aku pesenang sampeyan yo. Bie sampean ngerti ono kiai sing iso nuturi bojone iso ndalili bojone tolong aku sampean kabari Tak paranane aku tak belajar nang kiai. Kepengin beguru aku. Yo opo carane? Bojone kiai wis ngomu-amu. Kata-kata wis diwaran. Nek bloncongen iki aja akeh-akeh. Gawe opo sing mangan sapa? Ngene iki kata-kata. Nang dieling no api-apian. Jok ngono ta lah. Aku lak wis pesen nggo sampeyan so yo eman ngene iki dhuwit sak meneh akeh ngene iki. Coba kok yo gak duwe kebutuhan-kebutuhan liyane sak pirang-pirang mikir ta dadi wong lanang ini. Ojo ngono ta lah. Lek kok koyo apa? Iya anjane sampean gak ngerti kebutuhan pawon, gak ngerti kebutuhan dapur ngene iki dadi wong itu yo bingung gak karo-karuan. Ojo ngono ta lah. Wong wedok iku gak oleh ngomong suarane luwe banter ngungkuli bojone. Kalau istri bersuara lebih keras apalagi membentak-bentak suaminya, dilaknat seluruh malaikat. Apalagi sampai menyakiti hati suami. Ingat, ridho Allah terhadap istri tergantung ridho suami. Ngerti sampean? Kanjeng Nabi wis dawuh, jare bojone kiai, wis gak ate nabi-nabian. Nabi-nabi apa? Ya Nabi Anwar Zahid iku ah. Wis ngono gak karek lho. Mangkane jawarang wong wedok riyoyo nang ngomong njaluk sepuro nang gone bojone iku jawarang. Mas, selama aku ngladeni sampean, Mas, akeh salahku, akeh khilafku. Aku njaluk sepuro sing akeh ya, Mas, ya. Aku wis gak iso mbahagiakno sampean. Aku penuh keterbatasan. Aku balak-balik omonganku nglarakno sampean. Aku njaluk sepuro ya, Mas, ya. Sampean sabar, duwe bojo aku matur suwun, Mas. Gak ono wong wedok. Ya paling ya tangane sing lanang disaut sret. Kurane. Yo kadang gak atek salaman kok. Ya sisipan ngono ya sisipan. Sepurane. Padahal lek sampeyan gelem, Bu. Masya Allah, mari sembayang Id ya. Bojo sampean tempat lungguh ngene. Lek sampean ndopro nduk ngarepe. Wis. Jaan salaman cucupen wolak-walik. Lah sampean ngomong sing genah. Mas. Mas. Aku akeh salahin nang sampean, Mas. Aku gurung iso nyenengno sampean, aku gurung iso bahagiano sampean. Gak kira kuat bojomu, mesti bojomu hop dek hop. Hop. Stop. Gak kuat ababmu aku. Wis kalah-kalah wong lanang. Ngapunten, wong wedoki mbakno kaya ngene-ngene iki dapurane ya. Ternyata dalam banyak hal mampu mengalahkan laki-laki. Aku sering ngomong. Apik eleke desa ya tergantung wong wedoke. Apan wong wedok-wedoke apik-apik, desa iku apik. Apan wong wedoke rusak, desa iku ya melu rusak. Negara yang ngono. Apik eleke negara iku tergantung wong wedok. An-nisa aimadul bilad. Wanita itu tiang negara. Ibarat bangunan negara itu ya, tiangnya adalah wanita. Kalau tiangnya kuat, negaranya hebat. Kalau tiangnya rapuh, wanitanya rapuh, rusak, ya negaranya runtuh. Maka wanita tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jaler tuh. Kalah-kalah. Apa mana urusan anak? Wong lanang gak ada apa-apa nih. Gak ada apa-apa nih. Masalah anak, wong lanang cuma penanam modal tok. Titip. Duh, sing ngandung wong wedok. Abot lho Pak iku, 9 bulan lebih. tambah suwe gak tambah cili, tambah gede, nah gak kena diselenno. Wabut 9 bulan lebih kuat wong itu. Wong lanang coba ayo latihan no meteng-metengan. Nah ya apa? Yang bubal tau apa ngono. Talek no wetengmu. Nang dindi aja dicopot. Kuat pirang dino sampean. Yang menyusui anak wong wedok. Wong lanang gak metu. Masih disedot gak desel ini lo tetep gak metu. Cobaan po, sedotan gak desel. Amat tuh. Ojo cili ati bu. Ngemi itu di samping geli-geli nikmat. Lo kan nyut-nyut itu tuh modelnya. Modelnya keri-keri ya apa itu modelnya. Iku ganjarannya kawedi. Biku lima suatin mi'atu hasanatin. Sak sedotan ini lo bu, sak sesepan 100 kebaikan. Nanti serut oleh 100. Serut-serut 200. Serut-serut 500. Serut-serut 1000. Ngake ganjene. Lah nek anak sampai kuliah gak disape, ayo. Iku wong wedok stres. Coba ngomong peritilmu. Lapo pridum digawe bapakne gak apa-apa kok. Wong sing didik anak, sing ngramut anak ya ibu, wong wedok, wong lanang gak entos kon ngramut anak. Entos. Nggih. Wong wedok iso sabar, iso telaten. Anake lara ngono kuwi ya. Gendong ke tisu sampai bengi ya kuat. Kuat. Anak nangis nusuk di ibu, cep sayang, anak ibu sakit. Yang lanang boh, dua anak lorokon gendong 10 menit sengkleh bunda. Apa mana anak rewel nang nangis. Bapak ni semurang mureng nangis terus tak banting sisan kon. Mati yang gaya mana? Gak tahu bapak wong lanang. Mulanya aku kebiasa ni gak tahu tertarik ambil wong lanang. Sehingga nggak bunten gitu urusan opo ayo organisasi opo ayo dicekel wong lanang ngambil dicekel wong wedok luweh urip lek dicekel wong wedok dicekel wong lanang mati ngono ya dicekel wong wedok urip mbuh kok ngono dadi wong wedok iki terbukti iso nguripno barang sing mati. Yo gawae lek ngomong alah ngono ae mati. Kene tak cekle engko lak urip. Organisasi ku lho. PKK iso urip iki mergo dicekel wong wedok. Wis mari nguyu e. Cewek tagak iku mau cepete. Posyandu coba kau nyekel wong lanang lak mati. Embo. Wis sering keseng ini Bapak Ibu. Salat iku iso dinilai. Apik tagak, khusyuk tagak. Sedekah yo iso dinilai. Temen tagak. Wong haji niku iso dinilai. Wah nek sebelah iku kajine gak mabrur blas, gak ketrimo iku kajine. Haji tomat iku. Nek kono tobat bareng mulai kumat. Wonten apa mboten ngoten niku? Gak terima kata, roto. Nggih, niki kelemahane wong haji-haji ngene. Nduk kono Masya Allah semangate lek ibadah. Bareng wis mulai, balik maneh. Niku tandale gak mabrur. Ngapunten. Nduk kono ibadah semangat iku wajar. Para jamaah, nduk kono Mekah, Madinah iku diarani tanah suci. Pantes lah ibadahnya semangat enteng anjane tanah suci sholat jamaah subuh ya. Jam 4:30 ngono iku 2:30 lho wis berangkat padahal jarak itu ke masjid wadoh melaku ngono iku ya semangat ya enteng anjane ndok kono tanah suci Lanang-lanang itu Jumatan, jam rolas Jumatannya, jam songo lu berangkat. Semangat, ngenteng, lega ngono gak iso manggon duk masjid. Iso Jumatan duk jalan raya. Padahal Jumatannya jam rolas, jam songo lu berangkat. Tanah suci, gak kaget. Bareng mulai nang kromengan, balik nang tanah air. Males. Omahe teko masjid itu jaraknya cuma 20 meter. Ngkrungu azan ngono kuwi. Hayya 'alash shalah. Hayya 'alash enak yo gak laris omonganmu. Sing gare laris yo enake. Krungu azan iki. Omah teko masjid cuma 20 meter, mau males kate berangkat. Soale tanah air kan bletokan. Jemek kabeh. Iku tandane gak mabrur. Gurunge haji medit. Mule tambah nomen duwe wit poh lho, duwe wit poh nang woe kabembel ngono tuwa-tuwa ditunggoki nduk ngarepe omah kuwatir dijukuk wong mosok poh iku didemek arek cilik anggere ana arek demok mulane sampe diarani kaji asu mosok poe didemok arek jogok. Iso dinilai, sholat bisa dinilai, zakat, sedekah bisa dinilai, puasa bisa dinilai. Tapi nyumbang piro sampean? Cerewet. Tapi lek poso gak iso dinilai uang. Ya apa carane nilai poso? Ayo sapa sing iso? Gak iso dinilai. Wah, mbake iku lho, ahli poso iku mbake iku. Ahli poso mbake iku. Lho kok weruh nek ahli poso? Hebat posoe mbake iku. Kok weruh lek poso hebat? Iya, soalnya wong iku kuru. Iya ta, wong kuru ahli poso ngono ta? Ya lek kurune perkara poso, lek kurune mergo cacingan. Wong terus sing lemu gak tau poso ngono. Gak mesti. Woi. Sopo iso nilai poso? Wah, bapak iku top posone, hebat posone. Kok weruh? Iya, mlakune miring-miring. Nyung perkara sengkel, perkara tengkleng kok wonge. Gak iso dinilai, sing iso nilai namung Gusti. Mana? Sing iso nilai namung Gusti. Mangkane ndongone hadis qudsi ka Allah dawuh, "As-shaumu li wa ana ajzi bi." Puasa itu milikku karena aku, kata Allah, hanya aku yang akan membalasnya. Ganjarane gak disuduhno ambek Gusti Allah. Ibadah liyane poso iku ganjarane disuduhno, ana ukurane. Sampe nek salat jamaah oleh sakmene, wong haji ku lek mabrur oleh ganjaran ngene, ngaji ku ganjarane ngene, sedekah ganjarane dibales sakmene, disuduhno. Tapi lek poso enggak. Puasa milikku, kata Allah. Puasa karena aku, maka aku yang akan membalasnya. Lek gak disuduhno upai. Iku mergo satu, saking gede nih. Mergo loro, saking gak ono. Cuma nak metu wenteng ngono modele. Ngrungokno temen ah. Ono sing metenteng iki gak konsentrasi, gak ngrungokno, gak merhatekno enggak. Mikir mbayangno. Ndah niyo ya aku dadi bojone wong iku. Sampeyan seneng, aku seneng. Misale ya, sampeyan dadi karyawan, aku dadi bos. Yo kaya pantesan aku timbang sampeyan. misalnya aku bosnya sampean buruhku emboh nek sampean melu bos liya jelas ganjarane upae bayarane sedino 100.000 sakwulan 3 juta gajine kerja nduk ngene iku itu kan jelas kerja yang gajinya jelas apan sakwulan gajine 3 juta sakwulan gajine 3 juta sakwulan gajine 3 juta tapi lek sampean melu aku wis kerja melu aku gajine wis gak tasuduno rahasia gajine apa jare aku wis saking gede nih mulai tepat lewego aku tak kei sakwulan 50 juta tapi lek tepat aku gak geduga gak tak kei blas poso iku ngono lek tewepak posomu bener posomu tak terhitung pahala yang diberikan Allah kepadamu tapi lek posomu gak ngena Gusti Allah gak geduga gak dikai apa-apa kam min shaimin laisa lahu min syiamihi illal ju' wal 'athas banyak orang yang berpuasa gak dapat apa-apa dari ibadah puasanya sedikit pun gak dapat pahala dia hanya dapat lapar dan hausnya saja. Alah timbangan yang ngono posoku gak tahu apa ya mesti saya gak poso wong krantil diomongin ngono lu sing wis poso temen nih kadang-kadang gurung karuan oleh api apa maneh gak gelem paham? Paham? Artinya apa aja ayo sing ikhlas latihan ge? Latihan ge? Ikhlas itu gak ada hati, gak ada lambe justru ikhlas itu lek diomong no malah nuduh no lek gak ikhlas aku ngekek sama ngini wis ikhlas tapi sama no gak ngetok no nang aku iku tandane lek gak ikhlas nyamono yamene gak diketok no kurang apa sih aku semua demi kamu apa? Mereneh tak sayang kapal Allahumma salli ala Muhammad pun iya jam-jam ku dewe geger terus sampean dilatih jujur iki temae cek akeh piro ae bertakwa kepada Allah meneladani Rasulullah loro tafsir Ar-Rum 21 telu mensyukuri nikmat 4 memuliakan ulama 5 kiai guru 6 tasakuran 7 halal bihalal 8 tawaduk 9 implementasi TPQ sebagai pondasi pendidikan 10 temae iki jenenge acara ngirit biaya. Nah 10 acara nih, dadekno siji. Kate ngejur aku wong kene. Ya wis pokoke sak ngomong-ngomongku sak arepku. Iki lek kepengin lengkap ngundang ngopeng 10. Ya. Wah aku lagi ngaji nang dindi temanya mek siji balik nang Hongkong temanya siji tok setahun ini beng 6 beng 7 bien saiki wis jarang yo nang Korea nang Taiwan nang dindi temanya mek siji ngaji nang dindi cuma ini kene tok lho temanya 10 iki engko terus dikai piro ini temanya sampai 10 la haula. Aku wis golek ngaji nduk daerah kene. Sek kapan niku mari tas teko kene. Gak mblenger ah sampean nang aku. Temen ah. Kasih. Ngaduk sampai sak jam setengah kuat. Iki nek gak cinta mbek aku gak kira. Ngapunten. Terus kula sampean dilatih jujur. Gak apa-apa, muga-muga cukup waktune. latihan kejujuran. Ngene Bu, latihan kejujuran ngene. Wingi bulan Ramadan, awan-awan sampean salat duhur. Kate salat duhur iku lak wudu dhisik ah, nggih. Nah, wudu iku ana rangkaian sunahe wudu, membasuh kedua telapak tangan, berkumur, kemui lho. Ngerti kemu? Apa wong kene lengarane? Oh ya kemu, memasukkan air ke mulut terus dilepeh meneh ngono iku lho. Misalnya sampean kemu ping telu, terus salah siji ana sing sampean korupsi, dilek titik klek. Sing guyu kulino. Tepak kemu iki lho, terus banyune ana sing sampean lek, sampean korupsi. Gak ana sing weruh. Polisi gak weruh. Hansip gak ngonangi. Tonggo sampean gak ana sing ngerti. Bahkan wong sing nduk sebelah sampean pet iki lho gak weruh. Tapi lapo gak sampean lakoni? Mergo sampean jujur. Wong aku iki poso, gak oleh ngombe, batal kok posoku. Kan yang membatalkan puasa itu karena memasukkan atau kemasukan tiga benda. Halo. Ojo nyawang iki. Wes. Mergo sampean jujur, wah iki kok nek tak lek batal posoku. Ini kan latihan kejujuran. Karena sampean yakin diawasi Gusti, mergo sampean yakin disawang Gusti, isin nang Allah. Makane gak wani melanggar. Alangkah indahnya kalau itu kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita selalu merasakan kehadiran Allah begitu dekat dalam kehidupan kita. Selalu rumongso diawasi Gusti Allah. Selalu rumongso ditontok Gusti Allah. Wis sok koyo ngono wong kranthil gak kira ana sing elek. Kate dosa mesti gak sida. Isin rek disawang Gusti Allah. Kate nakal gak sida. Yakin nek diawasi Gusti Allah. Kate elek, Gusti Allah weruh rek, gak sida. Nah wong kranthil modele lah gak ngono. Biasa modele, ambek Gusti Allah lu biasa. Gak ngefek. Bahkan Allah diintimidasi ambek wong kranthil. Ojo fitnah rek, ojo ngrasani rek. Gusti Allah weruh lho ya. Bapak Gusti Allah weruh, Gusti Allah ya gak tau geger ae kok. Tampilnya ono tonggoe sing weruh. Halo. Ngelakoni elek nang tonggone weruh gopoe gak karu-karuan. Ini mergo apa? Mergo batine gurung waras. Lah Ramadan itu tazkiyatun nafas. Marasno loro ati, marasno penyakit batin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak para jamaah, menurut Imam Ghazali, penyakit itu ada dua. Ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Wes gak takokno kok. Dilanjut mboten? Ana penyakit zahir, ana penyakit batin. Penyakit zahir iku sing penyakiten ngerti. Iki kadang-kadang koncoe gak ngerti, tangga-tanggae gak ngerti. Penyakit zahir dirungokno tak gak sih iki? Iku sing penyakiten krasa. Koncoe gak ngrasakno, tangga-tanggae gak lapo-lapo. Cece ambek penyakit batin. Penyakit batin niku aneh. Sing penyakiten lo gak ngerti. Sing ngerti koncoe. Sing ngerti tangga-tanggae. Penyakit batin niku aneh anjene. Sing penyakiten gak ngrasakno lara belas. Sing krasa koncone. Sing kemeng tanggane. Iki lek gak dikei contoh gak paham. Penyakit dohir iki contohnya kaya panu, kadas, kurap, koreng, rangen, pelentingan, kutilan, cantengan, gudiken, udunen, cureken. Ya termasuk liver, kanker, leukemia, terus asam aurat. Iku asam lambung, terus stroke. Iku penyakit dohir. Ini penyakit batin itu ya, sombong, kemenyek, pamer, medit, irian, penyakit batin. Nek penyakit dohir, sing penyakitan ngerti, kroso, tapi koncone gak lapo-lapo, tonggo-tonggoe gak ngerasa eno. Contoh, ono wong kena penyakit dohir, ono wong udunen, neng moler dawa-dawa sak terong. Ya gak ngrungokno wong nyawang wong loro iki. Mbok kakehan sponsor. Halo. Ana wong penyakiten zahir udunen kawedi moler sak terong. Sing penyakiten yo kemeng tayang-tayang. Koncoe krasa napa mboten? Tanggoe kemeng napa mboten? Mboten, malah guyu kok. Mbak, kok tambah dawa ngono Mbak udune, Mbak. Masuk kapan-kapan lek ngunduh aku dikabari Mbak ya, tak rewangi ngunduh ngono. Lah nek penyakit batin niku aneh. Penyakit batin niku sing penyakiten lu gak ngerti, sing penyakiten lu gak krasa, tapi kancane sing krasa, tanggane sing kemeng. Contoh, medit iku penyakit batin. Ana wong medit, gak kira krasa lek dhekne medit. Wong medit yang gitu sama nang rumangsani medite, ya belas. Malah ngilokno wong liya medit to. Sing medit dhekne tapi ngarani wong liya sing medit. Ana iki wonge kudunge abang pokoke. Wong medit iku penyakiten. Penyakit batin, tapi dhekne gak kira ngrasakno. Sing krasa sapa? Kancae, sing kemeng sapa? Tanggae. Gak kemeng ya apa duwe tangga nang mau medit ngono. Woi. Woi. Dhekne duwe gawe apa gak tau selametan, tapi lek ana tangga duwe gawe arep-arep berkate. Nang senengane digawe terus, senengane digawe terus. Nyunatno digawe. Mantu digawe. Tingkepan duwe gawe, nyewu digawe. Tonggoe kemeng. Gawelek becek. Ngono ku garapen gak apa-apa. Kayak ana amplopan tapi aja diseni duit. Nang tulisono sepurane wis geleken ngono. Ngono kemeng tonggoe. Woi, maling iku penyakiten, penyakit batin. Lho maling iku penyakiten lho, Rek. Maling iku ya, umpama dekne duwe barang nang dicolong wong, mangkel ta gak? Mangkel ta gak? Nontok jawabane menjiwai sampean. Maling iku umpama dekne duwe barang nang dicolong wong, mangkel dekne. Lho ngono dekne kok tega nyolong barange wong? Kok mentolo nyolong barange wong, barange dekne nek dicolong wong dekne mangkel. Berarti iku gak waras. Bu. Jujur, jenengan nek dirasani wong mangkel napa mboten? Mangkel. Ngoten niku jenengan nggih tasik nate ngrasani wong? Gak waras. Emane rek ayu-ayu gendeng. Iku batinmu gak waras. Sama nek dirasani wong lo mangkel, ngono kok sik mentolo ngrasani wong. Iku jenenge gak waras. Sama sedoyo. Penyakit zahir iku dampaknya cuma nduk donya tok. Nduk akhirat gak ono akibat apa-apa. Tak baleni. Penyakit zahir iku akibatin cuma nduk donya tok. Nduk akhirat gak ono dampak apa-apa. Gak ono akibat apa-apa. Hanya penyakit batin iku parah. Dampaknya donya akhirat. Akibatnya penyakit batin itu dunia akhirat. Penyakit batin itu merusak di dunia, menghancurkan di akhirat. Lek penyakit dohir cuma di dunia tok, kayak liver, kanker, ceng manis, leukemia. Menurutku dampaknya cuma di dunia, paling-paling mati yuna. Iya akibatnya yang cuma dodonya tok, yuk mati ngono tok. Do akhirat gak berdampak, gak berakibat. Gak ono ceritane, ono uang dilebokno neraka, dihukum, disiksa gak karuan, terus ditakoni. Kenapa kamu masuk neraka? Apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Nah, terus mangin jawab, kanker le, enggak ono. Enggak ono ceritane wong dilebokno neraka gara-gara liver, gara-gara kanker, gara-gara gudiken, enggak ono. Sing garakno mlebu neraka ku penyakit batin, maka penyakit batin itu merusak di dunia, menghancurkan di akhirat. Ana wong medhit nduk donya ngerusak lingkungan. Nggih mboten? Tangga-tanggane kemeng kabeh, nduk akhirat hancur mergo disiksa di neraka. Sombong penyakit batin, nduk donya gak ana wong geduga ambek wong sombong, ngerusak tatanan. Nduk akhirat hancur karena disiksa di neraka. Aneh wong kerantil kene iki. Lek kena penyakit dohir sing akibate cuma nduk donya tok, kupuhe gak karuan. Gelek tombo. Sik krasa ngelu terus wetenge kemeng ngono, bingung wis nang mantri, nang bidan, nang dokter, obat herbal alternatif, kadang nang dukun. Bingung gopoh gelek tombo. Tapi nek kena penyakit batin, ketika terserang penyakit batin yang dampaknya merusak di dunia dan menghancurkan di akhirat, tenang-tenang saja, gak mikir blas. Ono wong kerandil sing bingung golek tombo, lapo yu aku bingung dek kate tombo, lapo aku lumedit. Aku tambah nono po ombak lapo aku ambek dulurku neng gak wawu penyakiten aku iki mbak, aku lek nyawang raine dulurku iku lumodele karo nyawang gendruwo, sedih aku gorong waras sampai saiki. Enten sing ngoten niku, enten sing ngoten niku, eleh ya malah dicerita-ceritakno. Sampeyan ngerti ya iku ancane mbak aku ya dulur, tapi ya gak tau ngeraini nang aku kurang yopa ambek dekne. Mantu ping telu tak sumbang, lek ku nyumbang ya gak titi, ancen iku duduk wong kok. Demit. Ya gak sapa-sapa, ya dulurku dhewe. Ono, oh, wong iku dongan abang iki pokoke. Lah. Iki ate ono infak keliling to mboten-mboten nggih? Oh mboten, pun. Yo gratis-gratis semu sapa ngomong. Wedine. Wong medhit yo ngono iku. Kadang gawah tapi wedi ambek kota amal. Pun, lah terus mana iki saiki? Kula sampean dididik dijak rukun. Apa maneh wingi wis kakean pil-pilan, belenger. Nggih? Nggih. Ya Allah, muga-muga waras kabeh. Mungkin kemarin gara-gara beda warna kaos karo tangga gak rukun. Mungkin gara-gara beda pilihan gak wawuh. Mungkin padahal ngono iku lho pemikiran kuno. Gara-gara beda pilihan presiden lho sampai gak rukun, sampai gue geran. Sama oleh apa sih? Sama rewangi petentengan oleh apa? Lek calon sing sampean pilih, sing sampean dukung iku dadi terus sampean dikei apa? Sampean didadekno menteri ya. Lek penggaweanmu tandur, calon sing mbok dukung dadi sampean ya panggah. Ya enggak sih. Lek antek sing dadi presiden iki, meneh ekonomi ngene, pendidikan ngene lho. Sing dadekno perubahan niku duduk menungso Gusti. Wong sampean milih presiden, milih ngono ae lho, gak antek kaken rengkek. Aja lebay ta dadi wong. Kaken rengkek iki lek sing dadi presiden iki, gak tepak iku kok ngene, agama ngene, agama ngene. He, anggitmu agama iki ditentokno karo presiden ngono ta? Islami pernah ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punjere agama Islam. Tahu ditinggal karo Kanjeng Nabi agama Islam. Saiki mati ta agama Islam. Malah berkembang pesat tok. Oh, gara-gara presiden menurut sampean iki lak menurut utekmu iki. Woi. Kadang ana wong lanang sing ngene. Kowe ngene, ya Allah. Aku lara koyo ngene, wedi mati aku. Anakku sik cilik-cilik. Boleh tak tinggal mati ya apa nasibe anak-anakku? Ya apa bojoku? Ya apa anak-anakku? Gayamu koyo iso jamin uripe bojo, koyo iso jamin uripe anak. Akeh lho. Wong wedok sing ditinggal mati bojone, mari ngono terus tambah mulya uripe, tambah makmur ekonomine, rabi meneh tambah sogeh ra karuan kok. No. Dadi bojomu yang mengkis-mengkis. No. Ojo kemenyek ada di uang, anggitmu kan itu sok jamin rezeki ini bojomu, rezeki ini anak-anakmu itu tak meniopor ya anak-anakku ini tak tinggal mati akeh anak ditinggal mati bapak ini itu akhirnya tambah semangat perjuangannya, tambah hebat pendidikannya. Justru roto-roto orang-orang hebat itu dididik oleh Allah, ditinggal mati oleh ayahnya ketika masih kecil. Roto-roto. Makanya sama pengen anakmu hebat, mati ya sih pak sampean. Ya Allah, ya Allah. Sak jam 45 menit bisa nih. Turung gundulmu. Ini kalau tak jami misan, mulai jam songon, saya ikut kata jam 11 kurang seperempat kok. Apa jamnya lecek? Ngenyek uang, jamu yuk, kodanan mati ini. Ya wis, nah, terus kalau sama dididik persatuan, persatuan kesatuan, wingi sholat tarawih. Iku simbol persatuan, kesamaan. Terawain duk masjid. Ono sing omahe teko arah lor, ono sing teko arah kidul, ono sing teko arah kulon, ono sing teko arah wetan. Nggih mboten? Nah, datang ke tempat yang sama dengan niat dan tujuan yang sama. Menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap kiblat arah yang sama, mengerjakan sholat yang sama, dengan gerakan-gerakan yang sama, dengan bacaan-bacaan yang ini simbol kesamaan. Dari manapun asalnya, kita sama-sama makhluk Allah. Kalau untuk wawasan kebangsaan ya kita sama-sama bangsa Indonesia, walaupun beda suku tapi kan sama-sama bangsa Indonesia, betul? Dilanjut betul nih? Nah, dan masjid itu juga simbol persatuan, kesamaan derajat. Bapak Ibu para jamaah, sopo ae teko nang masjid diperlakukan sama. Sopo ae mlebu nang masjid diperlakukan sama. Mbuh gak dirungokno kok ngajak terus. Ketua RT mlebu masjid, "Woi, sandalmu copoten te." Jawab apa? Ketua RT mlebu masjid, "Sandalmu copoten." Ketua RW mlebu masjid, sandalmu copoten. Lurah mlebu masjid, sandalmu copoten. Camat mlebu masjid, sandalmu copoten. Bupati mlebu masjid, sandalmu copoten. Gubernur masuk masjid, sandalmu copoten. Presiden mlebu masjid, sandalmu copoten. Yes, kiai kadek tiga contoh. Ojo mentang-mentang kowe pangkat mlebu masjid nyok. Enggak. Ini artinya derajat manusia di sisi Allah sama. Yang membedakan ya iman takwanya. Makanya ayat puasa Ramadan dengan negara ini kan diawali dengan iman, ditutup dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Endingnya, penutupnya, la'allakum tattaqun, agar kalian jadi orang-orang yang bertak. Niki, wong kewan iki lho nilaine beda-beda, Bu. Sapi iku nilaine teko daginge. Sapi lho ya. Halo. Sapi iku dinilai teko daginge. Semakin gede akeh daginge, semakin larang regane. Sapi iku semakin lemu, semakin larang. Sorry, sing lemu-lemu ojo tersinggung. Nah, aku bakal sapi lho. Iki kayak sing lemu kok terus lunggune miring-miring ngene. Dipikir lek miring terus dadi langsing ngono ta. Ya enggak, ya tetep lemu. Anjene ngono, wong lemu iki gayane sik gak ketara lemune terus miring-miring. Tonton lek selfie wong lemu, mesti gayane. Foto bersama, gak kira gelem anggon tengah, mesti nduk pinggir. Lek nduk pinggir kan miring. Kalau di tengah, ah, kelihatan amba. Amba menjaba. Makane gayane lek selfie mesti ngene. Sapi, aku bakal sapi bu. Iku dinilai toko dagingnya, toko lemune, semakin lemu, semakin larang. Lo, opo kabeh kewan ngono? Enggak. Bukti nih, ono manuk cilik manuk kok manuk sopo? Manuk wong. Cowili, ungkil-ungkil. Regane iso luwih larang timbang sapi sing lawemmu kok. Manuk perkutut sing apik. Daginge sak piro iki. Tapi regane iso luwih larang tinimbang sapi sing lawemmu. Mergo manuk gak dinilai teko daginge tapi teko suarane. Lek manuk nilaine teko suarane. Lek sapi nilaine teko lemune. Ha nek wong krantil nilaine teko opoe? Teko lemune. Ya kok ana saingan karo sapi kono. Teko iman takwane. Understand? Allahumma shalli ala Muhammad. Iki ya simbol persatuan ibu bapak, beda pakaiane, beda gayane, tapi kan ngumpul dadi siji nggih napa nggih? Walaupun beda, ayo sing guyub, ayo sing rukun. Kun kal yadain wala takun kal udunain. Jadilah kamu seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Ibu bapak dijawab, tangane jenengan kalih nggih napa nggih? Beda napa padha tangan loro niku? Engko iso padha ya tanganmu kiwa karo ngono ah. Iku rupane ayu oon. Ya beda rek, wong kiwa ambek tengen kok iso padha iki lho. Eh tukang syuting aja atek kluyar-kluyur jengklang sisan ngono kok. Ganggu konsentrasine wong ngaji ae. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tangan loro yo gak padha, kiwa ambek tengen beda, tapi rukun. Buktine, apan tangan kiwa gatel, tangan tengen gak atek diceluk. Gak atek dikongkon, gak atek diundang. Moro gatel lah, tak ukurno. Gak ono tangan kiwa gatel kok sing tengen gak ngurus. Sing gatel kon yo urus-urus ono dhewe, kukur-kukuran dhewe duduk urusanku. Gak ono ngene. Demikian pula ketika tangan tengen gatel, sing kiwa gak atek diceluk, gak atek diundang, gak atek diperintah, teko gatel tarik, tak kukur. Lah kiwa tengen kok gatel karo, ya kukur-kukuran. Padahal iki beda. Maknane apa? Lek ana tanggamu kesusahan, ana tanggamu kena musibah, ana tanggamu lara, sambang ngono. Aja atik takon partaine apa? Aja atik takon milih calon presiden sapa? Paham? Paham. Tanggane lara nemen wis megap-megap. Kata nyambangi saya ada takon rapat di sini. Ibu partai ini apa ini? Ada podo yo ditilii, ada kayak males ditakon yang ambil uang. Mbak dari sebelah rumah sama niku loro. Iya be. Aku kurung-kurung yang ngono. Lah, les nyambangi ta? Tak kudu bongko kayak wis. Anjane lambene wong kerantil. Siapa ngomongan Anwar Zahid ngono? Aku nyontok no kok wek. Beda, tapi pengerten Ayo tonton lek tepak digawe mlaku lembean ngono iku. Apan sing tengen maju, sing kiwa ngrumangsani. Oh ya wis awakmu maju ta, aku tak mundur. Apan kiwa maju, tengen yo ngono. Oh saiki awakmu sing maju, aku tak mundur. Maju bareng, vampir jenenge iku. Pengerten najan beda. Hoi. Hoi. Padahal iki fungsine seje lho, fungsine gak padha lho tangan tengen ambek tangan kiwa. Tangan tengen iki bagian apik-apik tok. Halo. Salaman gawe tangan. Sing banter salaman gawe tangan. Tanda tangan yo tangan. Manggano tamu tangan. Dada gawe tangan. Mencium jauh tangan. Tangan tengen. Ya sing bales kok tuwek ngono. Maksudku ngarepe kuwi lha apa mburine sing bales. Nampa duit tangan tengen ngono ku tangan kiwa gak tau protes, gak tau ngamuk, gak tau murang-muring, ya gak tau iri. Soale tangan kiwa ngerti, tangan kiwa sadar, anjen aku seksi kebersihan. Tugasku kan urusan belakang. Mangkane gak tau gegeran. Sing tengen sayang kok ambek kiwa. Dari tengen ngene. Wo kiwa, ancene aku sing bagian nompo duit, tapi golek tak tukono jam tangan sing gawe kene. Ngono lho. Yo pamero yo pantes wong apik. Aku sing nampani duwite wo, tapi golek tak tukono cincin, tak tukono ali-ali, awakmu sing gawe lho. Contoh ngono lho, iki fungsinya beda-beda tapi guyub, tapi rukun. Bapak ibu drijine limo niki padha napa beda? Beda ukurane lho, beda. Ana sing ndek, ana sing dawa, ana sing dhukur, ana sing lemu, ana sing kuru, ana sing gedhe, ana sing cilik, jenenge beda-beda. Ini ibu jari. Berikutnya telunjuk. Berikutnya jari tengah. Mergo gak ana jenenge. Berikutnya jari manis. Berikutnya jari kelingking. Halo. Lek basa kromengane iki jempol. Mari ngono penutuh. Mari ngono penunggul. Mari ngono manis. Mari ngono jentik. Simbol jempol iki Umarok pemimpin, pemimpin ini kudu jempol. Nah, urusan apa ae? Apan pemimpin yang ngene beres-beres. Penguasa itu lek ngene beres-beres. Tapi lek pemimpin yang ngene, yang jungkir kape. Desa mulak ngono, iso maju apan lurae ngene. Tapi nek lurae keri umat. Nah, telunjuk orang berduit, orang kaya, pengusaha, investor, ini tukang tunjuk, tukang nyoding. Urusan apa ae? Apan sing nyoding wong berduit, sing nyoding wong sing sugih dadi. Beres, masjid gurung dadi ya. Iko, semene kana. Ae ngene, ngene. Nih, madrasah iko bangunan dadi. Embong kok rusak iku aspal. Dadi iki sekolahan iki opo sih gurung keramikan. Dadi sing nyoding wong berduit. Lah nek sing nyoding wong ngene-ngene iki. Nganti drijine puklek protol ngono gak kira dadi. Oh, tambah ambruk. Nah, tengah ini, jari tengah ini enggak ke kanan, enggak ke kiri. Dia berada di tengah-tengah, dia paling tinggi, dia paling besar. Enggak ke kanan, enggak ke kiri. Netral karena milik semuanya. Sopo iki? TNI Polri. Enggak boleh ke kanan, enggak boleh ke kiri, milik semua golongan, maka enggak boleh ikut berpolitik praktis. Milik semua golongan. Gede dhewe kok mergo duwe senjata. Lha ndek gone masyarakat ngene iki. Tengah iki sapa? Ustadz kiai, guru-guru TPQ, guru-guru diniyah, niki netral, gak ke kiri, gak ke kanan. Maka nilai ono pilihan kepala desa, jangan mengetokkan, mengetokkan, ojo terlalu memihak kepada salah satu calon, netral. Halo, jari tengah, mergo netral, mangkane gak oleh digawe sud, gak kena digawe suwi jegleng. Bledek iki gak oleh digawe suwi iki. Ono wong suwi nganggo iki. Hah? Driji limo sing gak kena digawe suwi iki tok. Iki kudu netral soalnya. Paham? Paham? Nah, berikutnya jari manis, ini pemuda, pemudi harapan, harapan bangsa, harapan agama, harapan masyarakat. Ini Subhanul Yaum Rijalul Ghad, pemuda hari ini adalah tokoh di masa depan, harus ada kaderisasi dan regenerasi. Kapan-kapan tak terang no, lek diundang meneh. Lek wis kate rong jam rek, kurang 5 menit lho rong jam. Yo. Lah, kelingking jentik iki wong wedok. Wong wedok iki cilik tapi mentes. Loh. Jentik iki cilik tapi mentes. Wong wedok iki aja diremehno lho jentik iki. Walaupun cilik, tapi kadang-kadang ono urusan, ono masalah sing driji papat gede-gede gak iso ngrampungno, gak bisa menyelesaikan. Lho sing iso mberesno iki jentik. Contoh silet pitik. Iki sing utek-utek jentik ngendok tagak iki. Atik jempol mlebu dobel pitike. Termasuk yang bisa diselesaikan oleh jentik adalah departemen perupilan. Upil. Loh, diomongin kok cilik tapi ojo diremehno lho iki wong wedok iki. Walaupun jentik iki cilik, ayo diadu sweet ambek jempol sing gedhe jegleng menang di. Jempole kalah. Maka di mana-mana kekuasaan kalahe karo jentik. Akeh penguasa-penguasa sing klik gara-gara jentik. Sopo sing ojo-ojoki Nabi Adam? Wis enak-enak manggon nang swarga. Terus melanggar. Memetik dan memakan buah dari pohon terlarang, akhirnya diusir toko swarga. Sopo sing ojo-ojoki? Jentik. Wis ala Mas. Wis ala Mas. Nah, jentik iki aja terus kemenye. Jentik iki iso pepleh iso kalah nek kena duit. Cekleng menang di. Jentik ilang lep. Wong wedok nang cerewet etak. Wong wedok nang ngambek mlaku srotong slintut. Ngamuk moro mlebu kamar, lawang ditutup, jebrak mengkurep. Ra usah bingung wong lanang, nang gendelno duit. Tekeken nduk sebelahe, metu wong. 15 menit ning kak kelemer. Kayak no kopi ya. Kena iki. Limo ini beda-beda. Nek gelem rukun bersatu, gelem kompak, apa ae sok dicekel. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulai jempol, penuduh, penunggul, manis, jentik. Iki nek bersatu, nek kompak, apa ae sok dicekel. Enak, maksudnya abut iso digotong bareng-bareng. Taman masak ngulek bumbu ini nek drijimu limo iki kompak. Ya enak rek. Ayo coba ngulek bumbu nang drijimu sing loro iki mutung. Telu tok lho ya apa leh munyekeling. Wis jam 11. Wis rong jam rek iki nek. Emoh. Emoh, padahal aku lho persiapanku ya jane ngaji mantenan. Undangane undangan mantenan e. Lha kok kene iki acarane dadi temane 10 kaya ngene. Syukuran mantenan ngono. Winginane pas nang omah syukuran mantenan. Endi mantene aku? Untuk kene malah dadi acara ngene iki. Ya wis sak tepake nderek titip anak-anake. Dikader diregenerasi sing apik, nggih. Nggih, soalé saiki akeh anak-anak yang terlibat pemilu perkawinan hamil dahulu. Lek wong biyen LKMD lamaran keri meteng dhisik. Lek bahasa krantil kene tengkek biri. Meteng dikek rabi. Lah nek daerah ngen kula Bojonegoro wis modern, ngono ku diarani MBA, Merit by Accident. Coba ngomong kemenyek iku. Wis mbonteni kok kemenyeke iku mau kok. Mangkane lek nurut Quran Bapak Ibu, anak iku ada 4 tipe. Anake sapa ae mesti salah satu dari 4 tipe iki. Yang pertama, anak yang menjadi harapan semua orang tua. Dan itu ayatnya sering kita baca sebagai doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Anak yang merupakan qurrata a'yun, penenang hati, penentram jiwa, dan siap menjadi pemimpin dari orang-orang yang bertakwa. Muga-muga anak-anak wong kerantil gini termasuk anak-anak yang qurrata a'yun. Biasa disebut anak soleh solehah. Nah, ukurannya anak soleh solehan itu mboten kok tesik cilik bu. Aman rungokno. Lek anak cilik kok apik. Ya ancen fitrahe anak cilik niku apik. Anake sapa ae lek sik cilik nyenengno. Ana ibu-ibu gendong arek cilik. Wong nyawang ini meskipun gak kenal lho, seneng nyawange. Soale arek cilik ancene fitrah gak duwe dosa. Dadi sampeyan ngukur anak solih-solihan niku ora kok sik cilik. Ukurane anak solih-solihah itu kalau sudah memasuki usia pubertas, 11 sampai 17 tahun. Usia di mana terjadi perang antara potensi takwa dengan potensi fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Potensi apik karo elek perang umur 11 sampai 17 tahun, usia SMP SMA, usia sanawiyah aliyah. Lek sik cilik gurung kena gawe ukuran. Kadang ono arek sik cilik umur 5 tahun wis apal surat Yasin, apal juz amma, apal waqiah. Oh ibune lek bangga. Alhamdulillah anakku soleh. Sek 5 tahun lho wis apal juz amma, apal Yasin, waqiah, Ar-Rahman, Tabarok. Engko dhisik. Akeh arek cilike apik ngono. Oh 5 tahun apal ngono-ngono iku. Ya Yasin, waqiah, Ar-Rahman, Tabarok, juz amma. Bareng usia pubertas 11 sampai 17 tahun salah milih sekolah, salah mengarahkan pendidikan, salah teman pergaulan, Yasine hilang, waqiah amblas, Ar-Rahman Tabarok juz amma hilang kabeh. Lebih banyak hidup di dunia maya daripada di dunia nyata. Kalau orang dulu kitab yang dikaji mulai Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, orang sekarang kitabnya bukan Fathul Wahab tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter. Halo? Halo? Kadang anak emek niki aksesoris nggo bangga-banggaan, mengangkat reputasi orang tua. Masih di kandungan, sebenarnya enggak ada masalah apa-apa dengan kandungannya, tapi yang menangani dua dokter spesialis. Sudah di USG. Nanti kalau udah kelihatan jenis kelaminnya, update status. Alhamdulillah, anakku cowok. Proses persalinan melahirkan dipilihkan rumah sakit yang bonafit, yang mahal. dengan fasilitas yang serba lux. Jadi mulai koncoe tonggoe nyambangi gue udah berdecak kagum. Wah, ruangan koyo ngene, cik larang mbayar piro ae. Tonggoe dadi cecek kabeh. Begitu lahir dikasih nama, yang penting kelihatan bagus, kedengaran indah, tapi tidak bermakna secara islami. Di jenakno ngono iku. Anak lanang jenakno Heli. Blacky. Musa iki ngono wong iku. Jenakno anak nang tiru jenenge Nabi ngono iku saiki gak payu. Saman saiki lho gelek arek jenenge Abdullah Kangelan. Arek cilik jenenge Umar Kangelan saiki sampean gitu. Arek wedok jenenge Juwairiyah Romlah Kangelan saiki sampean gelek. Anak wedok jenakno Vanessa Angel. Jeneng-jenenge artis-artis ngono iku sing ditiru. Hei. Engko sek TK wis di sekolahno ning sekolah sing standar internasional, diajarkan 4 bahasa. Anakku wis isih belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Prancis. Ngrumangsane kapien. Arene sek cilik digentor uteke kaya ngono iku. Memorinya kan terbatas. Gedene gak mundak pinter malah koplak. Wis error memorine, lobet uteke wis. Embo nang ngrungokno ya wis. Engko wis gedhe kuliahe digelekno fakultas sing keren walaupun gak bakate. Hanya mengangkat reputasi orang tua. Yang ketiga, anak iso dadi fitnah kanggone wong tua. Merusak harkat dan martabat orang tua. Wis salah gatek nontok arek loro iki. Ngono ngajak terus aku gak dikatekno. Anak polah bapa. Iki anak sing dadi fitnah. Bapake pejabat, anake dadi penjahat. Bapake jenderal, anake dadi berandal. Bapake ustad, anake murtad. Bapake kiai, anake bandar ekstasi. Hati-hati. Yang keempat malah anak dadi musuh. Aduan lakum. Musuhe wong tuwa. Naudzubillah min. Tentu wong kerandel kepingin anak-anak ini ku solih solihah. Nggih mboten? Ukurannya sederhana, Ibu Bapak, al-qa'im bi huquqillah wa huquqil ibad, sebagai takrifnya solih solihah, itu biasa diterjemahkan begitu. Nek kula enggak ada rumusan sederhana, anak solih solihah itu ketika anak di rumah orang tuanya senang, ketika anak keluar rumah orang tuanya tenang. Waktu anak di rumah orang tuanya senang karena anak berbakti. Waktu anak keluar rumah orang tuanya tenang karena anak bisa jaga diri dan berprestasi. Yang tidak soleh tidak solihah ketika di rumah orang tuanya susah, ketika anak keluar rumah orang tuanya gelisah. Ukurannya sama dua anak wedok kok solihah. Ketika anak sampean di rumah, sampean senang. Misalnya kuliah libur, sekolah libur. Bu, kula sakniki libur mboten sekolah. Mangke kula sing masak nggih Bu, nggih jenengan istirahat. Jenengan istirahat mawon sing masak mangke kula. Sing nyapu nggih mangke kula, pokok ibu istirahat dinten niki. Pakaiane ibu sing kotor pundi mangke kula sing nyuci. Ibu menawi badhe jalan-jalan monggo. Anake wedok sampean pun ngoten. Blas. Berarti anakmu malah nek ngerti ibune umbah-umbah, ibune nyuci malah netip. Bu, umbahna sisan ngono. Syukur. Ibuke masak, anak dolenan HP ngono. Kapok. Itu berarti ketika anak di rumah orang tuanya susah. Makai saiki di luar berprestasi tapi di rumah enggak berbakti. Kuliahnya pinter, nilainya bagus. Tapi ndak omah pengen gak bumbu lo gak iso, pengen gak sego goreng lo gak iso, iso browsing toko internet disi akhirnya ditakar siji-siji. Ketika anak keluar rumah orang tuanya tenang, kalau solih-solihah tenang, anakku wis ngerti, anakku iso ngaji, anakku imane kuat, kemanapun dia bisa jaga diri, gak akan terjadi apa-apa dengan anakku, gak akan pacaran anakku, gak akan terlibat narkoba anakku, karena anakku iso ngaji, anakku imane kuat, tenang wong tuwa. Mau mikir yo anak embeling. Kalau anak tidak berbakti, ketika anak di rumah orang tuanya susah. dikongkon apa-apa gak donung nak oh. Merini dilu tala oh. Ketika anak keluar rumah, orang tua gelisah, anakku keluarnya kemana, sama siapa, berapa lama, nanti istirahatnya di mana, bareng sama siapa, pulangnya jam berapa, jangan-jangan di jalan kenapa-napa, jangan-jangan di luar dia melakukan apa-apa, jangan-jangan nanti terjadi apa-apa. Hui, iku tandane gak soleh gak soleha. Lah solusine pengen anak soleh-soleha, tekan nduk TPQ Al-Huda kene iki lho. Iki ya disinggung titik rek aku dikai tulisan sak mene nang. Deken nduk TPQ, syukur deken mari toko TPQ engko deken ngone pondok pesantren. Pondokno anakmu. Umume lek di pondokno iku apik. Arek pondok 100, ana sing elek 4, wajar. Lah nek gak pondok 100, sing apik 4. Pendidikan pesantren itu gak kalah karo liyane kok ngapunten. Aku paling mangkel ya adek arek pondok dilok-lokno. Ana wong ngepek mantu arek pondok nang diruwasani diwomong. Iku lapo ngepek mantu arek pondok gak iso kerja. Tadi dipakani opo anake? Gak iso nyambut gawe. Mantu arek pondok iku bojone kok lak dipakani kitab kuning. Dipikir lek arek pondok cekelane kitab kuning terus panganane kitab kuning, bojomu cekelane pacul yo gak tau mangan pacul. Mangkel aku. Dipikir gak iso nyambut gawe gak duwe penghasilan. Heh, sing ngomong ning arepe sampean iki arek pondokan. Ayo wong kene sapa sing penghasilane paling akeh? Endi wonge? Ayo duwen karo aku. Mangkel aku nek dilokno. Hoi. Hoi. Justru arek pondok itu manusia yang serba siap, serba pantes. Ngapunten ngapunten. Arek mulai teko pondok dadi opo ae lo pantes. Dadi polisi pantes. Mulai teko pondok dadi tentara pantes. Dadi pejabat pantes, dadi pedagang pantes, dadi wong tani pantes, ngarit pantes, dadi ustaz, dadi kiai pantes arek pondok. Dadi opo ae lo pantes. Kon ngarit yo gelem, kon macul yo gelem. Ayo coba anakmu lulusan fakultas kedokteran S3, kongkonen ngedos, kongkonen ngarit nek wani. Lah iya. Wis ngono ae. Mah, iki wis 2 jam lebih iki wis. Iki mau dipesen aku. Mangke perjanjiane 2 jam. Aku yo mbatin, piro rek. Maju kok dipaksa kon 2 jam. Wis lebih iki pisan. Umume yo sak jam ngono ae. Pun, ngapunten, ngapunten sangat. Pun. Wis muga-muga manfaat. Mesti kata salah kata khilafe kula sing bodho nyuwun ngapura. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين السالمين الغانمين الآمنين المقبولين اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك تكلان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.